Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono nemung sewates kanca padha rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlap yang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan apotiki ora moduko mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Kita terus nanti.